Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Tika malam datang menjelma, ku teringat kisah nama Rasulullah menyebarkan agama Islam. Tentang pengorbananmu di sanjung, tak menghadapi derita kerana ingin menegakkan agama Islam tercinta. Kala ini umat Islam kealpaan kebuntuan, mereka tidak mengindahkan suruhan Allah. Beginya azannya balasan di neraka, indahnya istimewa ganjaran di syurga. Allah, Allah, Allah, Allah. Tiga malam datang menjelma, ku teringat kisah lama Rasulullah menyebarkan agama Islam. Tapi ditentang pengorbananmu di sanjung, tak menghadapi derita kerana ingin menegakkan agama Islam tercinta. Kala ini umat Islam kealpaan kebuntuan, mereka tidak mengindahkan suruhan Allah. Dunia azabnya balasan di neraka, indahnya istimewa ganjaran di syurga. Allah.